Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita membaca kitab Kaidah Faqih Penulisan Bahasa Arab Qawaidul Imla, yang kemarin kita sudah memasuki bab 8. Nah, al-waslu wal faslu, barakallahu, dan kita terhenti di nomor 9 ya. Nah, sekarang masuk ke yang 10. Nah, fadl bergantian membaca. Abu Safnat. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala, 10, ma zaitah, tidak menahan atau tidak membatalkan amalan. Ketika bersambung dengan huruf jar, min dan an, min menjadi mimma, an menjadi amma. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala amma qalilin qalilin la yusbihunna nadimina. Allah ta'ala berfirman, tidak lama lagi mereka pasti menyesal. Mimma khati'atihim uriku fa'udkhilu naron falam yajidu lahum min dunillahi ansoran. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain Allah. Nah, barakallahu fikum. Yang ke-10 ini ma zaidah. Nah, dan yang sebelumnya ma kafa itu juga mak zaidah ya, namun diberi nama dengan mak kafa karena mak zaidah tersebut membatalkan amalan kata yang dimasuki oleh ma. Nah, baik kata tersebut berupa fi'il ataupun berupa huruf. Nah, kalau mak zaidah yang berikutnya, yang nomor 10, yang diberi nama dengan zaidah, Ini tidak membatalkan amalan. Artinya yang nomor 9 dan 10 itu sama-sama mak zaidah, mak yang datang sebagai huruf tambahan yang masuk pada huruf ataupun masuk pada fi'il. 6. Barakallahu fikum. 6. Yang membatalkan amalan seperti yang kemarin kita bahas, qalla, kemasukan ma menjadi qallama. Nah, kalau bikin kalimat contohnya qallama yanjahul kasul. Nah, qallama yanjahul kasul. Jarang orang malas itu berhasil. Orang yang malas jarang lulus. Nah, barakallahu fikum. Qalla di situ yang sebelumnya fi'il, ketika kemasukan ma maka jadi enggak beramal lagi. Nah, yang tadinya datang setelahnya fa'il, sekarang datang setelahnya, setelah masuk ma qallama datang setelahnya fi'il yanjahu. Nah, farqlah fik, dan maknya di situ bisa menjadi fa'il ya, ketika dikatakan qallama yanjahul kasul. Nah, kalau ma zaidah yang nomor 10 ini tidak membatalkan amalan, artinya keberadaannya seperti tidak ada, keberadaannya seperti tidak ada. Yang disebutkan di sini contoh pada an amma dan mimma, yaitu dari an dan ma, dari min dan ma. Naam. Amma mimma. Am qala amma qalilin layusbihunna nadimin. Naam. Qalilin majrur, ya. Kenapa majrur? Karena diawali oleh huruf jar. Diawali oleh huruf jar berupa an. An harful jar, maknya zaida. Qalilin majrur bi an. Naam. Berarti an di situ masih beramal meskipun kemasukan ma. Begitu juga pada firman Allah berikutnya, mimma khati'atihim. Mimma khati'atihim. Khati'atihim majrur. Naam. Tanda jarnya berupa kasra pada ta, ya. Khati. Naam, khati'atihim. Khati'atihim. Ta-nya di situ majrur. Naam. Barakallahu fikum. Mudhof himnya bimali jarin mudhofun ilai. Mimma majrur karena min. Naam, lanjutkan bacaan. Antara mudhof dan mudhof ilaih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyamal ajalaini qadaitu, yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan. Setelah kai. Nah, yang ayyuma, ayyun isim yang selalu mudhof, ya. Setelahnya mudhofun ilai. Ayyu mudhof, ajalain mudhofun ilai. Nah, mudhofun ilai tanda jar, mudhofun ilai majrur, tanda jarnya apa? Ajalain, ya. Tanda jarnya ya niabatan anil kasri, yeah. Naam. Barakallahu fikum. Maknya di situ enggak beramal. Ayu masih beramal. Ayu mudhof, ajalain mudhofun ilai. Naam. Dan pada yang sebelumnya, contoh lainnya pada huruf jar yang kemasukan mak, seperti fabima rahmatin minallah. Ba, huruf jar berupa ba, ya, kemasukan mak. Fa bima rahmatim minallahi lintalahum. Fa bima rahmatim. Nah, di situ rahmatin majrur karena didahului oleh ba. Yang ma bersambung dengan ba enggak berpengaruh maknya. Nah, lanjutan. Setelah kai, seperti kalimat ijtahid kaima tafuzu. Bersungguh-sungguhlah agar berhasil. Setelah perangkat syarat. Nah, setelah kai, kai di situ kai untuk taklil, ya, ya. Untuk taklil yang memiliki arti agar. Ijtahid kaima tafuzu, seperti antum mengucap ijtahid li. Nah, seperti mengucap dalam li fausik, li fausika. Nam, istahid kaima tab berarti mansub, ya, karena kai di situ masuk dalam ada batu nasibah. Nam, istahid kaima tabuza. Nam, karena maknya tidak membatalkan kai dari amalan. Nam, lanjutan. Setelah perangkat syarat, imma ainama, ayyuma, kaifama, haithuma. Dari in, aina, ai, kaifa, haithu. Contoh kalimat, ainama yatawajjahil ilmu yalqa ikhraman. Al-alimu, al-alimu. Ainama yatawajjahil jahi al alimu yalqa ikraman, dimanapun sang alim menghadap maka ia mendapatkan penghormatan. Kaifama takun yakun qarinuka, bagaimanapun keadaanmu maka begitu pula keadaan teman dekatmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wala tanharhuma fakul lahuma qawlan karima. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimina. Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Naam, barakallahu fikum. Naam, berikutnya pada apa? Pada perangkat syarat. Naam, ma zaidah ditambahkan pada perangkat syarat. Pembahasan ini pada pembahasan yang akan kita bahas di ilmu nahwu, ya, membahas tentang fiil-fiil yang majzum, adawatu syartiyah yang menjazm dua fiil. Naam. Barakallahu fikum. Di antaranya apa? Di antaranya adalah perangkat syarat in. In huruf syarat dengan kesepakatan para ulama. Naam. In ini bisa kemasukan ma menjadi imma. Ketika kemasukan ma, maka nunnya dibuang menjadi imma. Nah, terjadi idgham sehingga nunnya dibuang. Imma. Aina. Nah, menjadi ainama. Ayu menjadi ayuma. Nam, kaifa menjadi kaifama. Haitsu menjadi haitsuma. Nam, ainama yatawajjahil alimu yalqa ikraman. Nam. Fi'il syarat yang fi'il syaratnya berupa yatawajjah. Jawab syaratnya yalqa. Nam. Kenapa majzum? Majzum karena perangkat syarat yang dia itu adalah ainama yang menjazm dua fi'il. Nah, begitu juga pada kaifa, kaifama takun yakun qarinuk. Nah, juga ada dua fiil yang majzum karena kaifama di situ yakun dan takun dan yakun. Yakun fiil, fiil syarat. Yakunnya fiil jawab syarat. Nah, insyaallah i'rabnya kita akan sampaikan dengan rinci pada pembahasan nahwu, ya. Syaitnya di sini kaifa kemasukan ma menjadi kaifama. Demikian juga pada ayat imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Di situ imma asalnya dari in dan ma, terjadi idgham lalu nunnya dibuang, nun dibuang lalu terjadi idgham. Nam imma dari in dan ma. Barakallahu fikum. Yang rubama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin dikasih dalam kurung ini sepertinya salah ketik, ya, salah penempatan. Oh ya, Al-Hijr ini, Al-Hijr ayat 2, ya. Iya. Yang Al-Hijr ayat 2. Ya wadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nah, itu masuknya dalam rubba kemasukan ma. Oh. Masuk dalam pembahasan sebelumnya. Oh. Pembahasan sebelumnya itu yang ketika bersambung dengan huruf jar. Rubba plus ma, ya. Iya, itu dimasukkan ke situ. Dimasukkan dalam ketika bersambung dengan huruf jar yang qala amma qalilin mimma khati'atihim. Lalu apalagi rubbama yabadul ladzina kafaru. Oh iya. Yang ini, ya. Yang kelompoknya an sama min, ya. 6. Pada sebelumnya. Iya, halaman 96 yang atas. 96. Ketika bersambung dengan rubba. Iya. Iya, betul. halaman 95 menahan dari amalan jar. Oh iya. Iya. Ini contohnya. Halaman 95. Contohnya harusnya di sini. Contoh di oh, dipindah. Iya. Di sini enggak ada contohnya ini. Dipindah iya. di situ. 6. Yang termasuk dari yang menahan amalan karena rubah itu masuk pada pada isim ya, rubah rojulin. Ketika masuk kemasukan mak batal amalannya sehingga ketika itu bisa datang setelahnya fi'il yawaddu, fi'il mudhari'. Yang kalau enggak ada mak masuknya pada isim, rubba karimin laki tahu, sangat banyak orang mulia yang engkau temui misal, atau rubba karimin laki tahu, atau sangat sedikit laki-laki yang laki-laki mulai mulia yang engkau temui. Bisa artinya banyak, bisa artinya sedikit, rubah. Nah, banyak sedikit berarti artinya sering atau jarang lah itu. Berklavikum, tergantung konteks kalimatnya. Nah, jadi di situ yang rubah mayawa dulu ladina kafaru dipindah ke mana? Ke halaman 95. Nah. Lanjutan bacaan, gantian berganti Mas Afif. Nomor 11. Qala al-muallif rahimahu. Qala al-muallif hafizahullah taala. Nomor 11. Ma huruf masdar. Jika mendahului fi'il, fi'il tersebut ditakwilkan masdar. Ijlis kama jalasal amiru. Duduklah seperti duduknya pemimpin. 6. Takwil masdarnya ijlis ka julusil amir. Mak di situ huruf masdar, artinya fi'il setelahnya bisa ditakwil masdar. Nah, berarti bisa dikatakan seperti ijlis ka julusil amiri. Jalasa ya jilisu julusan masdarnya. Iya. Lanjutan bacaan. Ketika bersambung kullu yang mansub sebagai dzaraf, yaitu kata keterangan waktu atau tempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullama adha'a lahum masyau fihi wa idza adlama 'alaihim qamu. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. 6. Syahidnya di situ. Kul 6. Kedudukannya mansub sebagai dzaraf, kata keterangan waktu atau tempat tergantung dari mudhof ilainya. 6. Mudhof ilainya menunjukkan kemana? Menunjukkan pada waktu atau tempat. 6. Lanjutan. Ketika bersambung dengan kata mithlu, aslamna mithlama aslamtum, kami berserah diri seperti kalian berserah diri. Nah, mithlu bersambung dengan ma, maka dalam tulisan digabungkan. Mithlu bertemu dengan ma, maka dalam tulisan digabungkan, disatukan. Dua kata menjadi satu, mislama. Ya, lanjutan. Ketika bersambung dengan Raithun, intadiri intadirni Raithama atika, tunggulah aku selama aku akan mendatangimu. Nah, Raith itu termasuk dari dzaraf ya, masuk padanya mak menjadi roi sama, seperti pada kata berikutnya hina. Ketika bersambung dengan hina juga dorob, masuk padanya mak menjadi hina mak. Jitu hina mak tala'ati syams, aku datang ketika matahari terbit. Barakallahu fikum. Ya, nomor 12. Nomor 12, man huruf istifham, yaitu kata tanya. Ketika bersambung dengan fi, min, dan an, huruf jar. Mimman istaraita hadha. Apa? Mimman istaraita. Iya. Sin bertitik-titiknya kurang. Mimman istaraita hadha. Ya. Mimman istaraita hadha. Dari siapa engkau membeli ini? Nah, terus contoh berikutnya. Amman tas'alu, tentang siapakah engkau bertanya? Fiman targhabu, siapakah yang engkau sukai atau inginkan? 6. Man huruf istifham, kata tanya ketika bersambung dengan an, min, fi. 6. Huruf-huruf jar ini bersambung dengan man, maka disatukan dalam tulisan. Min, man, nunnya dibuang karena terjadi idgham, lalu diberi tanda tasydid menjadi mimman. Nah, termasuk dalam pembahasan yang telah lewat pada pembahasan huruf-huruf yang dibuang, ya. Iya. Nah, mimman ishtaraita hadza. Sinnya sin bertitik, ya. Sin. Ya, sin bertitik. Mimman ishtaraita hadza, dari siapakah engkau membeli ini? Amman tas'al. Fiman targhab. Nah, fiman targhab, siapakah yang engkau sukai? Kalau amman, amman targhab, apa artinya? Amman targhab. Siapakah yang engkau benci? Kalau amman targhab, siapakah yang engkau benci? Kalau fiman targhab, siapakah yang engkau sukai? Karena ragoba, ragoba fi sama an itu beda artinya. Ragoba fi dan an artinya beda. Ragoba, rogiba, apa? Rogiba fi artinya senang. Kalau rogibaan artinya benci. Sehingga kalau antum bertanya untuk memiliki arti suka, makanya fiman. Bertanya untuk memiliki arti benci, maka memakai anman. Anman. Oh, gitu ya. Iya. Anman. Fiman targhabu, aman targhabu. Artinya apa? Artinya fi'il rogiba, rogiba yarhobu ini menjadi jelas artinya suka atau benci dengan apa? Huruf jar. 6. Barakallahu fikum. Lanjutan. Ini ada istilah seperti dhorob, terus huruf jar dan sebagainya, ya, yang ketika masuk dalam susunan kata atau dalam i'rab nanti pembahasannya pada pembahasan nahwu. Dorob ada di pembahasan mansubat. Huruf jar ada di pembahasan majrurat. Nah, adapun tentang istilahnya, istilah dorob pernah kita dapatkan di kitab Sorob Al-Mumti. Nah, sudah secara ringkas, ya, ada istilah dorob zaman, dorob makan, iya kan? Membahas tentang isim-isim mustaq, ada pembahasan dorob zaman dan dorob makan di situ. Nah, lanjutan. 13. Man isim syarat ketika bersambung dengan huruf jar. Amman tardha ardha, siapapun yang engkau ridai maka aku pun meridainya. Mimman tabta'id abta'id, terhadap siapapun engkau menjauh maka aku pun menjauhinya. Nah, man isim syarat, ya, termasuk dari isim yang masuk dalam bab madzumat, bab isim-isim yang menjazm fiil madzum karena kemasukan isim syarat. Nah, yang menjazm dua fiil. Fiil pertama disebut fiil syarat, fiil yang kedua disebut fiil jawab syarat. Amman tardha ardha. Tardha di situ fiil syarat madzum karena man. Nah, kemudian ardhanya jawab syarat madzum. Nah, tardha dan ardo semuanya majzum, tandanya hatfu harfil illah. Mimman tabta'id abta'id. Tabta'id disitu fi'il syarat majzum, tandanya sukun. Abta'idnya fi'il jawab syarat majzum, tandanya sukun. Nah, keduanya majzum dengan apa? Man yang dia itu isim syarat. Nah, syahidnya man kemasukan min, maka disambung dalam tulisan. Dua kata menjadi seperti satu kata. Lanjutan. 14. Man isim mausul ketika bersambung dengan huruf jar, khudil ilma amman tathiqu bihi. Ambillah ilmu dari orang yang engkau percayai. 6. An man disambung menjadi amman. Nunnya dibuang pada an karena bertemu dengan mim. Nun sukun bertemu dengan mim, terjadi idgham. 6. Dibuang nunnya lalu diberi tanda tasdid pada mim. Amman termasuk dalam pembahasan huruf-huruf yang dibuang dalam tulisan pada pembahasan yang lalu. Namun dalam pembahasan ini syahidnya apa? Syahidnya penyatuan tulisan antara an dan man disatukan. Nah, itu syahidnya. Khudil ilma amman tathiqu bi. Mannya isim mausul seperti kita ngucap anil ladzi. Khudil ilma anil ladzi. Nah, seperti itu. Anil ladzi tathiqu bi. Lanjutan. 15. Man mausulah. Man mausufah. Marartu biman mu'jibin laka. Nah, man yang disipati ya, mausufah. Mu'jibinnya di situ sifat untuk man. Mannya berarti mausuf. Karena mu'jibinnya sifat. Aku melewati sesuatu yang mengagumkanmu. 6. Marartu jar majrur ba harful jar min isim majrur bi ba. 6. Mu'jibinnya sifat untuk min tadi. 6. Itu yang dimaksud dengan min mausufa. Lanjutan. 16. In huruf syarat jika bersambung dengan la. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Catatan, jika in bertemu dengan lam dan lan, maka tidak disambung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Ayahsabu allan yaqdiru alaihi ahadun. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? 6. Barakallahu fikum. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. 6. Illa berasal dari in dan la. In huruf syarat bersambung dengan la nafia. Illa ya, bukan illa istisnaia. Di sana ada pembahasan mustasna. Termasuk dari perangkat istisna itu huruf istisna yang berupa illa. Nah, perangkat istisna seperti illa, ghair, siwa, hasa, ada dan seterusnya. Kalau itu pembahasannya pada pembahasan mustasna. Kalau ini illa di sini bukan masuk dalam bab itu. Illa di sini tersusun dari in dan la. Nah, secara penulisan sama. Illa kecuali sama illa. Iya, illa yang artinya kecuali dan illa yang sekarang ini yang artinya huruf syarat. Artinya jika tidak. In di situ jika, la-nya tidak, jika tidak. Jika tidak. Nah, bisa gitu. Penulisannya sama ya, Dad. Penulisannya sama, namun berbeda dari sisi arti. Kalau illa dari satu kata, illa istisna itu satu kata ya. Illa istisna itu satu kata. Kalau illa untuk ini yang pada contoh illa tansuruhu dari dua kata, dari in dan la. dari dua kata, dari in dan la yang dalam tulisan disatukan. In nunnya dibuang, in nunnya dibuang kenapa? Karena terjadi idgham, idgham bila guna. Nah, masuk dalam pembahasan yang telah lewat pada pada pembahasan huruf-huruf yang dibuang dari tulisan. Nah, kemudian di situ ada catatan. Nah, in meskipun bertemu dengan lam, namun tidak diidgham. Kenapa? Karena bertemunya dengan lam atau lan. Bertemunya dengan lan atau lam yang sama-sama huruf nafi. La huruf nafi, lan huruf nafi, iya kan? Lam juga huruf nafi. Yeah. Namun kapan digabungkan in ketika setelahnya bertemu dengan la. Ketika setelahnya bertemu dengan la. Namun ketika bertemu dengan lam dan lan tidak digabung, tidak disambung. Nah, meskipun semuanya huruf nafi. Wa illam taf'al fama balagta risalatahu. Ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Nah, 17 ya, berganti. Siapa yang membaca? An huruf masdar dan huruf nasab. Jika bersambung dengan la, Allah Subhanahu wa taala berfirman, li'alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillahi. Kami terangkan yang demikian itu supaya ahli kitab mengetahui bahwa mereka tiada mendapat sedikit pun akan karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad. Yajibu alla tumliha fil wajibi. Tumhila. Yujibu ala tumhila fil wajibi alaika. Wajib bagimu untuk tidak berlambat-lambat dalam mengerjakan kewajiban. Nah, berikutnya dari perkara yang menjadikan wasal, yaitu penyambungan huruf, penyambungan kata dengan kata yang lainnya. Penyambungan kata dengan kata yang lain yaitu pada an. An huruf masdar. Nam. Barakallahu fikum. Dan huruf nasab. Jika bersambung dengan la, jika bertemu dengan la, an huruf nasab atau huruf masdar dan nasab. An itu harfu masdarin wa nasbin. Apa? An itu disebut dengan harfu nasbin wa masdarin. Ketika bertemu dengan la, maka disambung seperti pada li'alla ya'lama ahlul kitab. Nah, di situ ada tiga kata ya. Li'alla ada tiga kata. Yang pertama lam harfu jar, lalu an harfu nasbin wa masdarin, lalu apa lagi? La zaidah, di situ ada la zaidah. La yang dia itu huruf tambahan. Keberadaannya seperti tidak ada. Li'ala dari li, an, dan la. Dari li, terus an, terus la. Berarti ada berapa kata? Tiga. Ada tiga kata, disatukan dalam satu kata. Nah, la-nya la za'idah, sehingga tidak diartikan, tidak diartikan. Ya. Kalau la nafiyah kita artikan dengan arti tidak, gitu kan? Yeah. Kalau di sini, keberadaannya seperti tidak ada, jadi antum tidak mengartikan apapun pada la di situ. Nah, kami terangkan apa? Ya, kami terangkan yang demikian itu supaya ahlul kitab mengetahui. Li'alla ya'lama ahlul kitab, supaya ahlul kitab mengetahui. Kalau la nya diartikan la nafiyah, maka antum katakan supaya ahlul kitab tidak mengetahui. Berbeda enggak artinya? Iya, sangat jauh. Kan? Sangat jauh kan? Ya. Nah, sehingga kita katakan seperti yang dikatakan oleh ahlu tafsir bahwasanya la di situ la zaidah. Nah. Barakallahu fikum. Yajibu alla tumhila fil wajibi alaika. Nah, alla berasal dari an dan la. An harfu nasbin wa masdarin. Kemudian ketemu dengan la. Kalau di sini la-nya la nafiyah. Nah, la nafiyah ya, artinya tidak wajib bagimu untuk tidak berlambat-lambat. Nah, yang sebelumnya li'an la, nah, secara asal ditulisnya an, ketika kemasukan huruf tidak berpengaruh ya an, namun di situ diberlakukan hamzah mutawasito. An termasuk hamzah apa? An hamzah qat'i bukan? Iya hamzah qat'i. Hamzah qat'i, hamzah yang berada di awal kata seperti hamzah wasal, yang secara asal ketika kemasukan huruf apapun tidak berpengaruh, dia tetap dikatakan hamzah ibtidaiyah gitu kan? Seperti dalam pembahasan yang telah lewat pada pembahasan tanbi, huruf-huruf yang masuk pada hamzah ibtidaiyah tidak merubah hamzah menjadi hamzah mutawasito gitu kan? Namun ini yang termasuk dalam pengecualian ini li'alla, nam diberlakukan seperti hamzah mutawasito ya. Nah, kalau antum bingung apa yang dijelaskan, antum buka lagi pembahasan tentang tanbih hamzah ibtidaiyah pada halaman berapa? Bab itu, bab tanbih hamzah ibtidaiyah tidak berubah menjadi hamzah mutawasito. Halaman 53. Bukan yang itu. Bukan 53. Pernah kita bahas ya. Ini halaman 23, halaman 23. Tetapnya hamzah wasal dan hamzah qat'i jika huruf tertentu bersambung dengan kata yang berawalan hamzah ibtidaiyah, maka tidak merubah hamzah ibtidaiyah menjadi hamzah mutawasito. Itu kan? 6. Barakallahu fikum. Lalu catatan antum lihat ada beberapa kata yang syad tidak sesuai dengan kaidah di atas seperti li'alla, la'in, ha'ula'i, yauma idin. Nah itu. Li'alla sudah ada di situ ya. Iya enggak? Kenapa? Karena asalnya itu hamzah qat'i, hamzah ibtidaiyah. Kenapa menjadi hamzah mutawasito? Diberlakukan hamzah mutawasito. Karena kemasukan lam. Maka ini dikatakan syad. Karena kenapa? Karena secara asal harusnya tetap hamzah ibtidaiyah, bukan berubah menjadi hamzah mutawasito, itu secara kias. Namun di situ berubah sehingga dikatakan syad, keluar dari kaidah. Nah. Yaitu sebatas untuk murja'ah tentang pelajaran yang lalu ya. Kelanjutan catatan halaman 99 catatan ya. Catatan jika an bukan huruf masdar dan nasab seperti jika an mukhaffafah minas sakilah atau an sukun yang berasal dari an tasdid atau an mufassirah, maka wajib dipisah. Nam an mukhaffafah minas sakilah itu artinya ya, artinya berasal dari anna atau inna, yang annanya bukan inna, dari anna lalu tasdidnya disukun menjadi an, itu maksud dari mukhaffafah minas sakilah, yaitu an yang asalnya tasdid lalu tasdidnya diganti menjadi sukun. Nam kalau an mufasiro itu an untuk memberikan arti tafsir. Nah, dari lanjutan bacaan. Contoh kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ketika an di situ bertemu dengan ketika an di situ annya an mukhaffafah minas tsaqilah bertemu dengan la, maka tidak digabung, tidak disambung ya, tidak disambung. Nah, Ini termasuk dari pembahasan al-faslu. Apa itu al-faslu? Memisahkan kata dengan kata yang lain, tidak disatukan. Nah, ketika ada pembahasan tidak disatukan, dipisah dan seterusnya, ini masuk dalam pembahasan al-faslu, baik pada catatan sekarang ataupun pada yang sebelumnya ya, pada yang halaman-halaman sebelumnya. Nah, Itu maksud dari al-faslu. Karena bab kita ini bab apa? Bab judulnya al-waslu dan al-faslu. Al-waslu artinya penyambungan, yaitu menyambung dua kata atau lebih dijadikan seperti satu kata. Kebalikannya al-waslu, yaitu memisahkan kata-kata yang ada tetap pada tempatnya, tidak disambung. Nah, seperti ketika apa? An ketemu, huruf an ketemu dengan la, yang annya ini an mukhaffafa minas tsaqila. Nah, karena sebelumnya disebutkan tentang an yang bersambung. Sekarang menyebutkan tentang an yang dipisah. Nah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah. Saya seperti mengucap asyhadu an hu, an hu. Isimnya di situ tidak dinampakkan ya, anhu. Kenapa? Karena terjadi takhfif, pensukunan terhadap tasdid. Insyaallah pembahasan ini ada di pembahasan inna, pembahasan subat yang judulnya inna. Nah, pembahasan tentang itu. Ya, lanjutan. Contoh berikutnya kalimat Bashir nafsiki an la nafsaki, Bashir nafsaki, Bashir nafsaki an la takhafi wala tahzani, gembirakan dirimu, yaitu jangan takut dan jangan bersedih. Demikian juga la tidak disambung dengan hal bala kai. Sebentar, yang tadi untuk an yang basyiri nafsaki alla takhafi wala tahzani, untuk an tafsiriyah ya, an tafsiriyah. Basyiri dikasih ya ya, basyiri nafsaki. Fa'ilnya ya di situ. Menunjukkan pada mukhatabah, menunjukkan kepada perempuan yang diajak bicara. Basyiri nafsaki alla takhafi wala tahzani. Nah, bergembiralah wahai perempuan, gembirakan dirimu wahai perempuan. Alla takhafi wala tahzani. Lalu ditafsirkan gembira di situ apa maksudnya? Yaitu alla takhafi wala tahzani, agar tidak takut dan tidak bersedih. Nah, itu maksud dari an tafsiriyah, yaitu menafsirkan pada kalimat sebelumnya apa maksudnya. Nah, ya, apa kalimat di sini apa artinya? Artinya pada an di sini apa artinya? Untuk menafsirkan pada gembira tadi, menafsirkan gembira. Basyiri nafsaki alla takhafi wala tahzani. Nah. Lanjutan. Demikian juga la tidak disambung dengan hal bala kai. Contoh kalimat hal bal dan kai. Hal bal dan kai. Contoh kalimat kai la yakuna alaika harajun, agar tidak menjadikan sesuatu yang menyusahkanmu. Nah, kai la berarti masuknya dalam bab faslu ya, memisah antar kata. Nah. Lalu contoh berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bala tukrimunal yatima. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. 6. Barakallahu fikum, di situ juga ada terjadi faslu berupa bal dan la. 6. Lanjutan. Contoh berikutnya hal la yuqalu kada. Apakah tidak dikatakan demikian? 6. Syaitnya hal sama la ya, dipisah. Hal dan la dipisah. 6. Kulla dan inna dipisahkan dari ma isim mausul atau kata sambung. Contoh kalimat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama tu'aduna latin. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu? La'atin. Innama tu'aduna la'atin. Innama tu'aduna La'atin. Iya. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti datang. Nah, saitnya apa? Pemisahan antara inna dan ma. Berbeda pada yang sebelumnya yang disambung. Inna ma yang sebelumnya disambung. Karena dua kata tersebut memiliki arti tertentu. Sekarang memiliki arti yang lain. 6. Arti lainnya apa? Manya di situ mak mausul. Kalau yang disambung manya mak ma. Kafa, ma, ya kak? Mak kafa. Kalau ini manya mak mausul sehingga dipisah. 6. Lanjutan. Contoh berikutnya, ahadtu kulla ma yahussuka. Aku telah mengambil segala benda yang khusus ada padamu. Innama kul. Nam, syaitnya di situ. Kulun dan ma. Kulun dan ma. Dipisah. Nam, berbeda dengan yang sebelumnya, yang ketika masuk dalam contoh kulama. Nam, kali ini dipisah ya. Lanjutan. Contoh berikutnya, innama kul tahu malai malaihu malihun. Innama kul tahu malaihun malihun malihun. Nah, sesungguhnya apapun yang engkau mengatakannya adalah baik. Nah, inna dan ma dipisah. Lalu kulla rubba dipisahkan dari ma nakirah mausufah, artinya syai'un atau sesuatu perkara. Contoh kalimatnya, rubbama hasanin indaka qabihun inda ghairika. Terkadang sesuatu dianggap baik menurutmu namun dianggap jelek oleh orang lain. 6. Barakallahu fikum. Dipisah 6 karena mak di situ nakiro mausufa, berbeda dengan yang sebelumnya pada contoh penyambungan ya. Yang penyambungan rubama maknya mak apa? Mazaida kafa. 6. Kalau di sini Pak, mak nakiro mausufa yang artinya syai'un, sesuatu. 6. Alhamdulillah pagi ini kita menyelesaikan bab 8, 6. Dan pada bab berikutnya bab 9 atau tersisa 2 bab lagi, bab 9 dan bab 10. Bab 9 dan bab 10, 6. Yang 2 bab ini juga banyak membaca ya. Banyak pada membaca, tidak banyak penjelasan. 6. Terutama bab 10, bab 10. 6. Bisa kita baca, bisa tidak yang bab 10 karena sifatnya sebatas contoh-contoh saja. Yang bab 10, yang halaman 111. Iya, sehingga kemungkinan besar yang pertemuan berikutnya kemungkinan besar untuk pelajaran ini tinggal sepekan lagi. Kemungkinan besar artinya pada hari Sabtu Ahad mendatang kemungkinan besar bisa selesai. 6. Karena dari bab yang ada ini cuma membaca ya. Artinya satu bab, satu pertemuan kita akan menyelesaikan insyaallah bab 9. Lalu satu pertemuan lagi bab 10. Atau bisa juga bab 9 dijadikan dua kali pertemuan, kemudian bab 10-nya dibaca ringkas di akhir bab 9 itu. Bab 9 nanti ada sisa waktu masuk ke bab 10. Baca ringkas dalam arti untuk mengingatkan, memberikan tanbih aja, bab 10 ini maksudnya apa. Nanti bacaan-bacaan berikutnya bisa dibaca sendiri. 6. Dan kalau kitab ini selesai, imla ini selesai, berarti nanti lanjutannya adalah membaca kitab Sorab Al-Mumti. Namun waktunya dirubah, yang sorab waktunya malam menggantikan jurumiyah, kemudian yang imla ini untuk waktunya jurumiyah. Itu rencananya ya. Nah, nanti kepastiannya akan kita umumkan di channel. kepastian waktunya, perubahannya, insya Allah kita pastikan, kita infokan di channel nanti. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Nah, kalau aman itu tadi ya, kan itu dua kata digabung dari satu ya tadi ya. Iya. Itu kalau secara i'rab nanti gabung atau satu persatu ini i'rabnya? Satu persatu. Satu persatu. Nam, an harful jar, ma, mana yang antum contohkan di situ? Contohnya? Oh, gitu. Yang halaman berapa? Ya, contoh nih halaman 98. Amman tarda ardo. Halaman 98. Aman, aman isim syarat berarti ya. Iya, berarti ya. Dipisah. Oh, bisa. An harful jar, man ismu syartin, jazimin, yajimu fi'lain al awal fi'lu syartin wa tsani jawabuhu wa jazauhu fi mahali mabni ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Nah, itu i'rabnya. Tardha is tardha fi'lu syartin majzum bi man li'annahu fi'lu fi'lu syartin majzum biman wa alamatu jasmihi sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Arda fi'lu jawabu syartin majzum biman wa alamatu jasmihi bukan sukun tadi kita sukun ya, alamatu jasmihi hatfu harfil illa. Nah, wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu ana. Jadi disampaikan majzum bisukun, bukan majzum tanda jazmnya apa? Hatfu harfil illa. Nah, jadi tadi ada pertanyaan aman ketika i'rab apakah disatukan atau dipisah? Jawabannya ketika mengi'rab dipisah. An harfu contoh pada contoh aman tardo ardo. An di situ apa? Harfu jer. An harfu jer man ismu syartin jazimin. Nam. Isfushar din jasimin mabni ala sukun fi mahali jarin, di situ pemali jarin karena ada an. Iya, fi mahali jarin karena diawali oleh huruf jar. Barakallahu fikum. Tadi disebut mubtada ya. Bukan mubtada. Fi mahali jarin mabni ala sukun fi mahali jarin karena diawali oleh an. Baru tardonya fi'il syarat majzum, kemudian ardhonya fi'il jawab syarat yang majzum. Nah, pembahasan ini insya Allah akan kita bahas di kitab Nahu yang tentang fi'il syarat, jawab syarat. Nah, tentang di bab apa? Di bab tentang majzumat. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak ada kita cukupkan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada penyampaian yang salah ucap karena tidak konsentrasi diingatkan supaya diperbaiki ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.